kapenduanna Korintus hondongam 10 mesa. Sabaha kua lamak tulak tomaho salah pak yolo akalong puja kaleku. Malale, kupak kembuhuang kua umbasusi puang ala ta'ala napak kembuhuang kua akaden tau sengak melo umpalempa sengak kua. Akasi hapang kua mesa anak daha puhang kupasiandai mesa anak muane. Aka kanto umpasi lombung kua Kristus anakku pemulu laton taliu kua manontol lako. Sapok malalam penawangku aka toko di bawah buling kuak manii, nasuhun taun kuak manontos sola ponno penawa untuh i Kristus, umba susi hawa yolona na bawah buling kamana hanahanganna indoula. Aka puhang kuak kitulasan diona puang Yesus, anna puhang kuak untahima penawa maseho, annang katapain na indokaheba katilalasan kibawa. Sapo temo masannam poleoha kuak untahima tausenga, sule na patudu kuak pepatuduan tatappa diona puang Yesus. Anna melok kuak duka untahima indo penawa taya penawa maseho, anna kaheba senga tona sangai tau kaheba katilalasam anna taya hia. Maka umpehingia indo tau, yala pahallu umpehingia duka, akatakdem moipo dolasai diungkusi di lana tondongan na indo tosi di sangai suho tadi tondom. Muyan na tak manaha gegak mak tula, sapo taya tomaho akakusanasan indo pepatuduan tongam. Anna iya to'o, puhang ki pak patandaan nilaninggan na pak palakuangki anna simuitasianna. Wattunna anna ku pak kahebai kua indo kaheba katilalasam butu yawa mai puang ala ta'ala, tak kua dengku pelau anggoso mui podola saikdium. Ya to'o mala disangai, umpepengka diwa kaleku anna mala dipomatande kua. Ya mala hakala diwa, umpogau ak kasalaan matim akamoka disahoi, indo anna ku paisanni kuak kaheba katilalasan sina benna sana kanaka juma senga anggoso kupake anna mala kupamoloi kuak. Mala diwa si hapan nak pehampo aka kuala doina anna tak sian deng kupamoloi indo juma ia to'o. Watueta to'o maka kakuhangan noma tak kuak desi kususai. Aka inganna kapahal luangku sina ponnoyasa sola suunta to Makedonia. Si kupialiu lalanna anna tak kuak deng kususai ilan ningganna kahakaha anna laku patelliun to'o. Indo kamaloloanna Kristus ilang kaleku, yantom popak kada ku ua, tak dem moi podola mesan tau itil lembana akaya lamala ullawaya umpak kasian ninde moka losahoi. Akan namak kada susia, malah kadiwa tak kuak ku kamasei anna mak kada susia, na losa tama penawang ku puang ala ta'ala ketaku kamasei kuak. Yaito kupugau temo, yaya liuntola kupugau anamala inganna indo to sangai kalena suho tadi tondom, taun del lalanna lamala umpuji kalena anna tak toi lamala nawa susi pengkahangan ki Paulus sola sabawanganna. Inganna tau susi ato'o sangin nus sangai baba kalena suho, anna suho tatappa dia. Si mengkahin lan jumaat mu amato-mato suho nasik dasia Kristus, anna tome bawa bulin dia. Tak tia di kamangamangai, tomak pogok susi, aka susi sian tia duka tomahajan na setan, siumpa susi ikalena malaikat kamasiasam. Dadi tak duka la di kamangamangai, indo tomeng kahana tomahajan na setan, keumpa susi ikalena tongkaha kamaloluanna puang ala ta'ala. Sapok katampasanna, lasangin di pabalai sian tia duka, si tuhu pak pogosang kadakena. Laku sule pole pipis sangku ua, pabaya umpuji kaleku, sapok tak kuak los sangaya tomaho. Sapok maka deng kuak us sangaya tomaho, tak bayi mami, aka awana lompuji salah pak kaleku. Inde mak tula lompuji kaleku, setonganna taya pahentana dewata. Sapok si dasianna, mak kada susia tomaho, umpuji kaleku. Awana buda tau simpak kasian nindo tona kahilan indelino. Dadila susi mak toduka umpuja kaleku. Tontan numpehinginna tulakku, akasi masan nambaba kua usak bahasan tomaho, aka usanga kua kalemu tomanaha. Si masan nambaba kua usak bahasan ningganna indo tompo sabuak kua. Susi toi duka kedeni tau ususua kulemu anana tipu kua, batu haka naitai tadokko kua, batu haka natappai lima kua. Yamanaha katia susi. Umbaiklah sihatan nak masih kusikdim, akatak kami todak kibela laki pogau gau susi ya to'o. Sapo iai tona tuan apak kasian ni timmatin tau, yang todukak kutua kupak kasiam. Mak tulak tomahwa, aka umpuja kaleku. Si umpuji kalena timmatin tau nawa, to ibrani kam. Ya to ibrani siamak duka. Si nawa liu, to Israel kam. Ya to Israel siamak duka. Anna si nawa piliu, pesuwunna kan Abraham. Ya sengak pakau. Si nawa piduka, to mengkahana kang Kristus. Ya setonganna, mengkahakah hak puha kau, anna lain dotos sangai baba kalena suho. Maka dihingin de tulakku, anggak to maho sabaka. Kau-kau pembuda puha di tibe tamata hungkum, anna latawiya to'o, pembuda puha kau ditembek talukum, anna pembuda saidi tadi patei. Pelima makna dah hato Yahudi na tembek talukum, si pentallu pulo kaseha pisan noi. Pentallu makna pongko to Roma, anna pisan makna si lebak-lebai batu. Pentallu mitalang kapala ki ila lekbo, anna pisan makna kaawa-awa baba dio lekbo sangalo sabing. Pembuda mak usik ding kemasusaan na nakatilakaan ni lampel lawangku, susinna liusalu kulambam, na awunnya pak boko, melok lana pateyak solaku to Yahudi, anna duka tayanna to Yahudi, na lambiak kemasusaan ni langkota, kemasusaan dio suliwanna kota, kemasusaan dio lekbo, anna napakapi dia to sangai baba kalena solata to matappa, anna tayahia. Muasaya palakku mengkaha, pembuda tak dem mamma, pembuda takang ku baba mangande sola mangihu. Anna pembuda kowe, anna pembuda madingim, anna tak ganna puhewaku. Suliwanna ya to'o, masa haliu piduka penawangku umpenawaan ningganna jumaa. Maka des solata to matappa malamma, si malamma duka kusidim. Maka den tau metoba tamadosa, ya si masussa penawangku. Maka pahalua lempuji kaleku, ya lain do kamalam maang kuampuang kupake umpuji kaleku. Naita puang Allah Ta'ala ambena dewa tanta Yesus Kristus tona penombai kita kadatongan inde tulakku. Dipuji sanganna sulelako salakolakona. Mane denni watunna dio Damsik indo gubernur tona patadongkon to mahaja aretas dio usua sohodadu muampai bak bakota akalana sakka. Sapo dipatama buhia anna dilolohan nak di polatama mesa sulewakna tembok kota. Susin to'o, anna mala lappa ilamai palak limanna indo gubernur.